Rasa sayang. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey. Budak-budak sedang berlari, mereka berlari di bandar Bangi. Guna sabun membersihkan diri, badan bersih bau wangi. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, hey, lihat nona jauh, rasa sayang, sayang, hey.